Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Baru-baru doyong mas, doyong sampai girkan deh. Tadi mau ada sombong-sombong yang gerudu ketemu karo kaki, samit ya. Namane baru-baru doyong mas, doyong sampai girkan deh. Tadi mau ada seneng ngumpetan nang kondong. Bang Nerani pare, kalau diselipnya malah repot maning. Oke guys, harus dulur yang temu maning karena jenengan rasanya bunga banget ya. Dipancar luaskan dari kawasan industri Cilacap guys ya. Anak acara sing jenengan curanmor, curan perasaan dan humor guys. Jeremongnya menurut ilmu pengetahuan internet. Ahli komputer mengatakan bahwa curanmor itu merupakan program humor, program lucu-lucuan pertama kali di dunia yang menggunakan sound effect lah. Alah mengandung kesehatan ge ya. Lah ge Kang, sedulur kabehan bae ya nyon do cerita nggo panjenengan sing mandan melong. Diri bae kaya ngapa yo di sebuah stasiun, stasiun de stasiun Gumilir. Neng, stasiun Gumilir. Gone nang mburi kantor desa Gumilir. Oh, jan-jan rasanya bunga karu-karuan kayak gue jahirannya bisa. Jalan-jalan maring stasiun Gumilir kayak apa jane sing jenane stasiun Gumilir sing terkenal banget kayaknya. Ding kanan kantor kelurahan desa Gumilir, but cecere maning ana pasar Gumilir, ngarepane bundaran Gumilir iki kan. Wae Gumilir kabeh lah. Ini nek. Minggir, gue minggir, jangan ngono minggir. Ada pinggir ril sepur, ada tongkrong ya. Ada tongkrong, jangan ngono minggir. Antara ngeku maling. Bukan sepul liwat ketabrak, gak ada kue mati sih. Bisa lana pokoknya nih, dan orang ngaruh-ngaruh. Anak kaki masinis ya. Aduh, itu aduh, papa namanya kalau gue Satam. Masa masinis, ganteng-ganteng jenengannya Satam. Satam kan Satam Pertamina apa Satam Holcim, Kang. Eh, Nek, ya kurang ajar kowe njajal. Aja karepe dhewe kowe, nek kowe iso maca-maca kowe, kampleng malah kowe kene. Yen nyong kudu masinis, apa? Nyong kudu masinis. Nyong kowe jenengane kudu Satam, apa? Nyong jenengane kudu Satam, tapi nyong pancen nang kene kowe Satpam, kene tulisan Satpam kowe menandakan bahwa nyong nang kene kowe adalah pengamanan. Satpam, dadi jenengane nyong kudu Satam. Nek jenengane nyong wae ya, Nartim, apa? Nartim, N-A-N-A-R-T-I-M, Nartim, kayak jenengannya nyong nih. Udah kurang ajar kok hari jeneng-jeneng ibang gue. Udah kok jenengannya nih kan Satam, mana tulisannya Satam pernah nang klambe. Ya tandanya nyong gue Satpam nang ini nih, Satpam ya. Kayak jenengannya nyong yang pinggir tengen gue. Nartim, apa? Nartim. Yang pertama gue. Minggir, minggir, jangan orang minggir, minggir nih. Eh, nyong sebut Satam, Satam ya. Bukannya nyong panik kalau Rika, bukannya nyong orang hormati Rika sebagai Satam lah kene. Satpam nih, Satpam apa? Satpam, dah tuh Satpam. Maju sekarang kan siapa tahu jengi mau kurang ajar kau aja. Jinane nyong Nartim, profesinya Satpam. Butuh jinane nyong Satam ya. Oh, Rika, aku di kamplengin yang kene, pokoknya bentrong nyong lah. Jeblas nama yang ril sepur, betelak kondi nganyong. Ya, mis, ono sekarpe dika, anu paham, Satem, ha, ya kan, dari nyong gue nangkene gue tamu, nyong gue nangkene gue sebagai pendatang, Rika sebagai penjaga keamanan, nangkene kudu ngormati nyong sebagai tamu, Rika kudu ngormati nyong sebagai pendatang, ya. Ya, Nek, ada nih, bukan nyong harap ngurak-ngurak Rika, ya, tapi nyong sewu, Rika gue posisi tongkrongnya salah, Rika gue posisi tongkrongnya orang nangkono, gue nangkono gue ril sepur, gue nangkono gue bantaran kereta api, ya, gue nang kono ke bantalan kereta api dadi aja ngasih Rika tongkrong nang kono masalah kok nggak ana sepur liwat bingung apa jajar Rika basan-basan anu tukang rongsong ya netek kiril sepur ya lu ora lu ora lu ora Tam, kowe cucu kurang ajar kowe Tam Satam, kurang ajar karo wong tua. Kene nyong kene ana takon. Nyong nang kene maring ngene arep takon maring kowe Tam Satam. Natim, Satam Satam Satam ring rek. Ya nyong nang kene takon tim karo kowe tambah kowe Satim. Natim. Ya kowe tim lawan ya nyong takon maring kowe. Kene nyong pengin takon pengin ngerti maring kowe tim. Takon apa? Kiye kene kiye anu stasiun apa kuburan congot? Tam anu tim Natim. Ya stasiun ya, kuburan congot kepriwe? Nggak usah stasiun, gak ada sepi banget. Sepurnya orang anak. Kena-kena udah orang anak sepurnya urung jatai. Apa? Urung jatai liwat sepurnya. Tadi Rika gue aja aneh-aneh yang ditakon. Ya stasiun udah kuburan congot. Kan seminggu nanti congot yang bengor gue yang lebih gue. Pake Satam emosi. Nartim! Satam-satam kepriwe. Nartim jadi aneh yang. Ya, saya, esok jenenge jam 6 esok nek sore kuwi jam 18 apa jam 18 jam 6 esok ya jurusan Bandung ya jam 6 esok nek jurusan Jakarta jam pira anu tam Natim ya tim Natim nek jurusan Jakarta jurusane kare jam pira anu Natim Jakarta jam 8 pokoke Jakarta ku apa ha kuwi rai kajari kenal Jakarta ora diterima rai kajari kenal Jakarta kok didetok gak ira aja kaya ngomongne pak kok ora Nyong takon. Dari kan nak Jakarta apa ora? Lah gampang, penting nyong takon ge nak jurusan Bandung jam 6. Jam 6. Nak jurusan Jakarta jam pira? Jam 8. Jam 8 Jakarta ya. Lah siki misalkan nak jurusan maring Jogja ge sepure liwate jam pira, Pak? Jurusan maring dhewe lah maring Bandung maring Jakarta maring Jogja. Nyong takon jurusan maring Jogja ge sepure liwat jam pira? Nak maring Jogja jam 10 kok. Jam 10. Lah kaya kowe ditakon iki mandanamu jawabane ya. Dadora gedut bae hawane. Lah wong rika ngundang jenengane yang salah-salah bae wong natin satam bae. Ya dingapulane wong tua ya kelalenan. Lah miki Jogja jam pira miki kretane miki jam 10. Jam 10. Rika men Jogja Pak, ora sanak-anak nek pen domengen wong nom. Nek wani-wani Rika maring Jogja, takon Rika ngono Sri Sultan Hamengkubuwono kok Rika dilebokna maring monumen Jogja kembali. Museum kan Rika orang anak, ada wani-wani maring anak. Aja kaya kuwe ya wong nang kene masyarakat. Nang kene kene arep takon maring Rika sebagai petugas stasiun komedil. Ya wis Rika akhirat maring ndi? Maring Bandung, Jakarta, maring Jogja. Nyong takon maning DP, maring Surabaya jam pira? Astagfirullahaladzim, gara takon maning Surabaya jam pira? Wis, Rika sih gila-genaan bayar maring ndi? Maring Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, maring Kroyak. Nek maring Kroyak kok jam 6 mekate kan kene. Jalan angel temen urip wong tuwa aja Rika. Dan sing nek jurusan Denpasar Nenek, jurusan Denpasar kok jam 12 wengi. Anak jurusan monokromo sih jam pira? Monokromonya Surabaya. Dari monokromo Surabaya ya. Nah ini jurusan deh banget. Surabaya dewek, monokromo dewek. Kucak aku monokromo ndih kayaknya. Ya bisa. Matur nuwun Pak Anu Satam. Nartim. Ya, matur nuwun informasi nih. Pak Nartim. Pak Natim Susatam matur nuwun sangat informasi. Dari kan arep maring ngendi takon jurusan pirang-pirang. Maring Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja, Roja, Denpasar, Wonokromo apa maring ngendi? Wong tua-tua kaya nyong masa ngene kon majeng-majeng. Wong tua kaya nyong ya masa duit tak. Numpak sepur ora bayar ya kelakon digebuki nang jero sepur. Nyong takon jam-jam jurusan kereta api mau ge ora ana liya. Nyong anu arep nyabrang, Pak Nartim. Nyong gede mbok iki pas nyabrang, iki ana sepur liwat. Mulane nyong takon jadwal sepur ge jam pira bae. Jam pira bae sepur arep liwat stasiun Gumilir kene. Takon jurusan pirang-pirang mau anu apura numpak malah anu arep kur nyabrang tok. Astagfirullahaladzim. Allah, ulah ilah ilah wala anyul koyor. Kurang ajar. Kurang ajar. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.